ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, telah kita baca 9 bab dari buku ini, kita akan memasuki bab yang ke-10. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babun la yutbahu lillahi bimakanin yutbahu fihi ligairillah. Bab tidak dilakukan penyembelihan untuk Allah pada tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Ya, bab la. La di sini apa? Apakah nafiah atau nahiyah? Kalau nafiah, penafian. Kalau nafiah dibaca la yutbahu. Kalau nahiyah, larangan. Kalau larangan berarti la yutbah, disukun. Ya. Disukun. Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, cucu penulis, penulis kitab Fathul Majid, beliau menganggap dia disukun sebagai la nahiyah itu lebih jelas. Ya. Padahal asal dalam apa namanya padahal nafi itu mengandung larangan dan ada tambahan, ya, kalau penafian mengandung larangan dan ada tambahannya, hanya saja nahyu itu asal di dalam kitab syar di pada pengharaman. Karena itu oleh penulis Fathul Majid lebih cocok dibaca nahiya, la yutbah. Pada dua bacaan, dua-duanya terdapat penjelasan haramnya menyembelih untuk Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Iya. Di dalam bab ini beliau bawakan dua dalil, satu dari ayat dan satu dari hadis. Baik. Kata beliau, babu la yutbahu lillahi bimakanin yutbahu fihi ligairillah. Bab tidak disembelih atau bab pengharaman menyembelih untuk Allah di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Kenapa dilarang? Apa sebab pengharamannya? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, menghindari musyabahatul musyrikin, tawakki musyabahatil musyrikin fi ibadatihim, menghindari menyerupai kaum musyrikin dalam ibadah mereka. Dan yang kedua, memutus pintu kesyirikan dan saddud dari'ah, menutup jalan yang mengantar kepada kesyirikan. Jadi ada dua sebab kenapa dilarang? Pertama, jangan sampai menyerupai kaum musyrikin. Dan sebab yang kedua, ini pintu tauhid. Tidak boleh membuka pintu, membuka jalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Baik, jadi itu dua sebabnya. Disebutkan oleh penulis apa namanya yang tampak dari pembahasan ini. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Al-Qasim rahimahullah, bahwa dulunya penduduk Najd, mereka itu menyembelih untuk jin guna memperoleh kesembuhan bagi orang-orang sakit mereka. Dan mereka jadikan ada tempat khusus menyembelih di rumah mereka. Maka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, hal tersebut hilang. Iya. Dan ini pentingnya untuk menjelaskan kepada manusia hal-hal yang diharamkan. Seperti di pembahasan ini. Baik. Jadi beliau bawakan dua dalil di sini, satu dari ayat Al-Qur'an dan satu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama adalah ayat kata beliau, wa qala Allah taala la takum fihi abadan alaya. Dan firman Allah taala janganlah engkau mendirikan salat di masjid itu selama-lamanya. Al-aya. Iya. Ayat ini sebelumnya itu terkait dengan masjid yang dibangun oleh kaum munafikin. Iya. Dibangun oleh kaum munafikin untuk menandingi Masjid Quba. Ayat yang disebut di ayat sebelumnya, والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Orang-orang yang menjadikan kaum munafikin, ada yang mereka itu mendirikan masjid diraran untuk membahayakan, memberikan kemudaratan pada orang-orang yang beriman, memberikan kemudaratan pada Masjid Quba, wa kufran, dan dijadikan sebagai kekufuran untuk kekafiran, wa irsadan liman haraballaha wa tafriqan bainal mu'minin, dan memecah belah antara orang yang beriman, wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl, dan menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya semenjak dahulu. Jadi kalau mereka ditanya, wa la yahlifunna in aradna illa al-husna, mereka akan bersumpah bahwa mereka hanya menghendaki kecuali kebaikan. Iya. Maka Allah terangkan, wallahu yashhadu innahum lakadibun. Allah mempersaksikan bahwa sesungguhnya mereka itu adalah berdusta. Mereka itu adalah berdusta. Baik. Jadi ayat ini terkait dengan sekelompok kaum munafikin. Mereka membangun masjid untuk membahayakan Masjid Quba. Dan disebutkan bahwa jumlah mereka ada 12 orang dari kaum munafikin. Disebutkan namanya di buku-buku tafsir dan di buku-buku sirah. Dan diterangkan bahwa ada seorang yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Dikatakan Ar-Rahib begitu, tapi dia digelari Al-Fasiq. Iya. Dia dulunya Nasara di masa jahiliyah, membaca Ahlul Kitab, punya ibadah. Dan dia orang yang memiliki kedudukan besar di kalangan Bani Al-Khazraj. Nah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba ke Madinah, manusia berkumpul di sekitar Nabi. Dan Islam memiliki kedudukan yang tinggi, apalagi semakin tampak setelah Perang Badar. Maka Abu Amir al-Fasik ini pun mulai menampakkan dari permusuhannya. Iya. Dia lari bergabung kepada kaum musyrikin. Dan banyak kejadian yang dilakukan oleh Abu Amir al-Fasik ini. Baik, di antara andilnya juga terkait dengan Masjid Dirar ini. Iya. Jadi mereka membangun masjid ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau keluar ke perang Tabuk. Jadi mereka sudah membangunnya, begitu Nabi mau keluar ke perang Tabuk, mereka pun datang kepada Nabi meminta agar supaya Nabi sholat di masjid itu. Dan mereka sebutkan alasan pembangunannya adalah untuk ad-du'afa, orang-orang yang lemah, dan untuk orang-orang yang sakit. Kalau di malam dingin tidak bisa ke masjid Quba, mereka di masjid itu saja. Maka Nabi berkata, kami akan melakukan perjalanan, tapi kalau kami kembali insya Allah kami akan sholat di situ. Nah, begitu Nabi perang kembali dari perang Tabuk, dan jarak antara beliau dan Madinah hanya tersisa sehari atau sebagian hari, maka turunlah wahyu menjelaskan tentang masjid itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim orang untuk menghancurkan masjid tersebut dan membakarnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba. Iya. Jadi ini kisah tentang Masjid Ad-Dirar. Karena itu di kelanjutan ayat dikatakan la takum fihi abada. Jangan kamu melakukan sholat di situ selama-lamanya. Iya. Dilarang nabinya untuk melakukan sholat di situ selama-lamanya. Kenapa dilarang? Ya, disebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan pada awal hari didirikannya itu Masjid Quba, itu lebih layak untuk kamu sholat di situ. Menunjukkan bahwa Masjid Dirar ini tidak dibangun di atas ketakwaan. Ini dibangun di atas dosa, di atas maksiat dan kekufuran. Maka menjadi tempat yang dimurkai. Karena itu Nabi dilarang di situ melakukan sholat. Iya. Nah, ini sisi pendalilan penulis di sini. Sisi pendalilan penulis. Jadi Nabi dilarang melakukan sholat di Masjid Dirar. Padahal dia tempat dibangun. Iya. Namanya saja masjid ya. Tapi karena maksud mereka membangun masjid di atas dosa, di atas maksiat dan kekufuran, maka menjadilah tempat itu tempat kemurkaan. Nabinya sallallahu alaihi wasallam dilarang melakukan sholat di situ. Iya. Maka demikian pula setiap tempat yang dibangun di atas dosa itu tidak dilakukan padanya dari apa? Dari ibadah. Maka tempat yang disiapkan untuk menyembelih kepada selain Allah itu juga harus ditinggalkan. Karena ini tempat-tempat dibangun di atas maksiat dan kekufuran. Ini kias ya. Dikiaskan. Baik. Jadi demikian. Ini sama. Ilahnya. Iya. Sama ilahnya. Karena sama-sama dibangun di atas kekufuran dan kemaksiatan. Maka tidak boleh dilakukan sholat di situ. Maka demikian pula di tempat ingin dia beribadah kepada Allah, tapi di tempat ini telah digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah, maka tidak boleh dia menyembelih di situ. Tidak boleh dia menyembelih di situ. Baik. Jadi ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Kemudian di kisah Masjid Dirar ini kita mengambil pelajaran tentang wajibnya menghilangkan tempat-tempat kekafiran dan kesesatan. Ya, karena Nabi perintah supaya meruntuhkan Masjid Dirar. Ya, agar supaya tidak digunakan untuk kerusakan. Jelas ya? Karena itu diharamkan seorang itu menghidupkan dari tempat-tempat kesyirikan, tempat-tempat peribadatan orang-orang kufar, dan menghadiri Nabinya sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk sholat di Masjid Dirar. Ini berlaku pada hal yang sama, pada perkara-perkara yang di dalamnya di atas dosa maksiat, tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Tidak boleh seorang itu hadir di situ, karena kehadirannya paling tidak ada 5 bahaya. Bahaya yang pertama, dia memperbanyak barisan pelaku dosa maksiat, bid'ah atau kekufuran itu. Memperbanyak barisan mereka, iya, itu adalah hal yang dilarang. Kemudian yang kedua, kehadirannya di situ itu bisa menjadi fitnah bagi orang-orang yang lemah keimanannya. Dan yang ketiga, itu bisa membawa su'udzan, jelek sangka terhadap dirinya. Kemudian yang keempat, kehadirannya di situ ini bisa membawa syubhat terhadapnya. Iya. Dimaklumi orang yang bergaul dengan orang-orang yang zalim, dikhawatirkan dia akan tertimpa musibah yang menimpa mereka. Dan yang kelima dari bahayanya, nah ini tempat-tempat yang dikhawatirkan turun adab dan petaka. Maka dia jangan memperbanyak tempat-tempat seperti itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Kecondongan pada orang yang zalim bisa menyebabkan seorang disentuh oleh apa? Api neraka. Iya. Maka ini kaidah di dalam pembahasan. Dan ini kisah Masjid Dirar ini, ya, kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, diambil pelajaran, ya, untuk seorang Muslim dan Muslimah. Baik, jadi seulangnya tadi, sisi pendalilannya di sini, beliau memberikan kias yang sahih. Jadi kalau Masjid Dirar, tidak boleh sholat di situ, karena dia masjid dibangun di atas dosa dan kekufuran, maka tempat yang sudah dilakukan penyembelihan kepada selain Allah, sudah dilakukan kekufuran di situ, tidak boleh dilakukan penyembelihan di situ untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian beliau bawakan hadith. Dan ini dalil yang kedua di dalam bab. Kata beliau, An Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu. Ya, dari Thabit bin Dhahhak. Nama lengkapnya Thabit bin Dhahhak ibn Khalifah ibn Tha'labah ibn Ali bin Ka'b ibn Abdul Ashhar Al-Ashhali Al-Khazraji Al-Ansari. Naam. Beliau hadir di Bai'at Ar-Ridwan. Hadir di Bai'at Ar-Ridwan. Dan ini hadith sanadnya sahih. Riwayat Abu Daud dan selainnya. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, nadara rajulun, qala nadara rajulun an yanhara ibilan bibuana. ada seorang yang bernadar untuk nyembelih seekor unta di Buana. Buana ini nama tempat ya. Nama tempat setelah Yambu. Setelah Yambu. Dan Yambu ini dimaklumi ya, kota agak jauh dari Madinah, ada ratusan kilo dari Madinah. Dan Buana ini dikatakan dia adalah desa berada di pesisir pantai. Iya. Jadi orang ini bernadar. Orang ini siapa? Tidak disebut namanya di sini. Tapi ada kemungkinan dia adalah Kurdum bin Sufyan. Ada kemungkinan dia Kurdum bin Sufyan. Karena putrinya Maimunah itu punya hadis dalam riwayat Abu Daud dan selainnya. Ya. Dan dia menyebutkan bahwa ayahnya pernah bertanya kepada Nabi. Ayahnya Kurdum bin Sufyan. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bertanya, "Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad?" Ya. Apakah di tempat itu ada salah satu berhala jahiliyah yang disembah? Qalu la. Maka para sahabat menjawab tidak. Ini wathan ya. Wathan itu segala yang diibadai selain daripada Allah di atas bentuk kubur maupun yang lainnya. Iya. Ya, kuburan disebut wathan juga. Kadang disebut wathan itu lebih luas. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Jadi jawaban mereka lah, tidak ada. Qala, maka Nabi tanya lagi, fahal kana fiha idun min ayadihim? Kata beliau, apakah di tempat itu salah satu perayaan hari raya mereka pernah dilaksanakan? Qalu la. Para sahabat menjawab tidak. Ya id. Id itu nama dari pertemuan umum yang berulang. Yang selalu berulang. Iya. Jadi id dari ada ya idu. Idan. Dikatakan id karena dia berulang. Apakah berulang dalam setahun? Atau berulang dalam sebulan, berulang dalam sepekan? Dan umat Islam cuma mengenal tiga id saja. Ada id tahunan, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ada id pekanan, yaitulah hari Jumat. Itu hari Jumat. Jadi disebut id, tempat berkumpulnya. Iya. Maka id ini ada pengulangan dan ada perkumpulan di situ, berkumpul. Dan ada ibadah ataupun kebiasaan yang dilakukan. Nah, itu yang disebut id. Baik. Dan di sini Nabi sebelum menjawab pertanyaan hukum nadar di Buana, melaksanakan nadarnya di Buana, Nabi minta rincian dulu. Dia tanya dulu kepada penanya. Di sini mufti itu kadang dia minta rincian. Ada sebagian pertanyaan tidak bisa dijawab langsung. Minta rincian dulu. Iya. Baik. Jadi terdapat di sini jelasnya sisi pendalilan penulis. Ya, kenapa dilarang menyembelih di tempat yang disembelih kepada selain Allah? Tetampa ya, ada saddud dari'ah, ditutup pintu, jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Dan yang kedua, tidak boleh menyerupai kaum musyrikin. Tidak boleh menyerupai kaum musyrikin. Baik. Jadi begitu dijawab tidak ada, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi bi nadrik." Penuhilah nadar engkau. Ya. Jadi pensifatan itu sebab hukum. Jadi beliau perintah memenuhi nadar, apa sebabnya? karena tempatnya sudah lepas dari sifat itu. Tidak ada berhala yang pernah diibadahi di situ dan tidak ada hari raya dari raya, hari raya kaum jahiliyah. Iya. Dan Nabi tidak tanya niatnya menyembelih apa, nggak ditanya itu. Dipenuhi dulu dua sifat itu. Jadi kapan dia sudah lepas dari dua sifat tersebut, maka dia diperintah untuk menunaikan nadarnya. Baik. Dan ada beberapa riwayat ya semakna dengan ini. Kemudian Nabi terangkan, fa'ufi binadrik, penuhilah nadarmu. Fainahu la wafa'a li nadrin fi ma'asiyatillah. Ini penjelasan illah. Kenapa di situ dipenuhi nadar? Sebab nadarnya tidak ada maksiat. Iya. Adapun nadar yang ada maksiat itu tidak ada wafa, tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak ada nadar pada hal yang anak Adam itu tidak memilikinya. Iya. Baik. Jadi kalau nadarnya dalam maksiat, itu tidak ada nadar. Tidak ditunaikan kalau maksiat. Ini menunjukkan haramnya menunaikan nadar maksiat. Jadi kalau ada yang bernadar, dia ingin pukul orang, boleh atau tidak? Nah boleh, itu maksiat. Nah boleh dia penuhi nadarnya. Baik, dia pukul seorang muslim misalnya. Iya. Demikian pula pada hal yang dia tidak miliki. Iya. Dia berkata, kalau Allah sembuhkan anakku ini, maka saya akan sedekahkan burung-burung yang di atas langit. Burung-burung itu bikin bukan milik dia dan dia tidak mampu menangkapnya. Bagaimana dia mensedekahkan? Jelas ya? Maka ini nadar pada hal yang dia tidak miliki. Demikian pula kalau dia berkata, kalau saya berhasil di urusan ini, maka saya akan wakafkan rumahnya si fulan. Ya. Nah, ini juga bukan milik dia, bagaimana dia wakafkan? Baik. Jadi ini tidak ada penunaian nadar pada hal yang seperti itu. Kata beliau, rawahu Abu Dawud. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima, dan sanadnya di atas syarat keduanya. Di atas syarat keduanya maksudnya di atas syarat Bukhari dan Muslim. Kalau di atas syarat keduanya itu artinya rawi-rawi sanad Abu Dawud itu semuanya rawinya Bukhari dan Muslim. Di atas kefiat periwayatannya Bukhari dan Muslim. Jadi ada dua syaratnya. Pertama, kalau dikatakan di atas syarat Bukhari dan Muslim, itu boleh ya digunakan pada hadith. Kalau terpenuhi dua hal. Hal yang pertama, rawinya semuanya rawi Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua, riwayatnya di atas kefiat riwayat Bukhari dan Muslim. Di atas kefiat riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Baik. Seperti misalnya Ma'mar bin Rashid meriwayatkan dari Qatada. Ma'mar bin Rashid rawi Bukhari Muslim. Qatada rawi Bukhari Muslim. Tapi Bukhari dan Muslim tidak pernah menyebutkan riwayat Ma'mar dari Qatada, kecuali Muslim ya dalam mutaba'ah. Iya. Karena riwayat Ma'mar dari Qatada itu ada kelemahan. Ada kelemahan. Biasanya Al-Bukhari itu kalau menyebutkan hadith Ma'mar itu dari selain Qatada. Kalau Bukhari dan Muslim. Ma'mar dari selain Qatada. Kalau dia sebut Qatada, Berarti yang meriwayatkan dari Qatadah selain Ma'mar. Adapun Ma'mar dari Qatadah itu tidak dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu dua syarat tadi ya. Baik. Dan ini hadith sahih karena di ilmu mustalah itu yang paling tinggi derajatnya mutawatir. Kemudian yang riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat Bukhari saya. Kemudian riwayat Muslim saya. Kemudian hadith sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadith sahih di atas syarat Bukhari saya. Kemudian hadith sahih di atas syarat Muslim saya. Kemudian hadith sahih. Hadith sahih. Itu tingkatan-tingkatan hadith yang sahih. Baik. Selesai ya tentang hadith ini. Sisi pendalilannya oleh penulis rahimahullahu ta'ala jelas ya. Iya. Di sisi pendalilan beliau rahimahullahu ta'ala, di sini Nabi SAW bertanya dua pertanyaan. Apakah hal kana fiha wathanun min authanil jahiliyah yu'bad? Apakah ada berhala jahiliyah yang pernah diibadahi di situ? Yang kedua, hal kana fiha idun min ayadihim? Apakah ada hari raya orang-orang jahiliyah pernah dilakukan di situ? Iya. Nah, maka ketika dijawab tidak ada, maka Nabi SAW, ya Rasulullah SAW merintah untuk memenuhi nadarnya. Maka ini menunjukkan bahwa tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah, itu tidak boleh dilakukan penyembelihan padanya. Sebab dia tempat dibangun di atas apa? Kemaksiatan.